Kalaku seorang diri, hanya berteman sepi dan angin malam. Ku coba merenungi tentang jalan hidupku. Kulangkahkan kakiku dan menyibak sebuah arti kehidupan. Hati selalu bertanya, adakah kasih suci dalam cinta? Coba.